Coba bayangkan sebuah skenario seperti ini. Anda sedang bekerja di sebuah startup idaman. Okay, startup yang ideal ya. Ya, bayangkan timnya itu masih kecil, sangat lincah. Mungkin hanya sekitar 10 engineer di satu ruangan yang sama, atau minimal di satu kanal Slack yang samalah. Fase di mana semuanya bergerak serba cepat? Tepat. Rilis fitur mingguan berjalan sangat mulus, tidak ada birokrasi, tidak ada rapat komite persetujuan yang bertele-tele. Cukup coding dan jalan. Nah, Anda baru saja menyelesaikan fitur keren, ingin melakukan deploy. Cukup jalankan perintah git push, pipeline berjalan otomatis, dan dalam hitungan menit, fitur itu sudah ada di production. Kebebasan penuh untuk developernya. Kebebasan penuh, kecepatan maksimal, dan yang paling penting, pelanggan Anda sangat bahagia. Tapi kemudian? Sesuatu terjadi. Sesuatu yang selalu diimpikan setiap pendiri startup terjadi. Pendanaan seri B masuk dengan angka yang sangat fantastis. Ah, selamat datang di fase pertumbuhan brutal. Ya, perusahaan langsung tancap gas. Mereka melakukan rekrutmen besar-besaran. Tiba-tiba, tim yang awalnya hanya 10 orang yang saling kenal, ini membengkak menjadi 150 engineer. Dan monolit yang dulu sederhana, itu pasti mulai dipecah. Betul sekali. Dipecah menjadi mungkin 50 microservices. Dan keindahan arsitektur yang dulu ada, hancur berantakan. Sangat khas. Tiba-tiba saja saat Anda melihat ke sekiling, ada 7 cara berbeda untuk melakukan deploy. 7? Itu mimpi buruk operasional. Belum selesai, ada 4 cara berbeda untuk mengelola secrets di berbagai environment. Dan yang paling absurd, yang pernah saya dengar dari sebuah sumber, ada satu tim yang memantau uptime dan metric sistem mereka secara manual menggunakan Microsoft Excel. Tunggu, Excel? Serius? Mereka mencatat waktu downtime di spreadsheet. Itu adalah fase yang sangat brutal ya. Tapi ironisnya, transisi yang menyakitkan ini adalah cerita klasik. Ini hampir selalu terjadi di perusahaan teknologi yang sedang hypergrowth. Skala adalah ujian paling kejam untuk sebuah sistem. Sangat kejam. Dan itulah tepatnya mengapa di penelusuran mendalam kita kali ini, kita akan membedah sebuah sumber tertulis yang sangat krusial. Bab 48 dari materi tentang Full Stack Engineering. Ya, yang berjudul Platform Engineering dan Internal Tools. Betul, atau subjudulnya, Membangun Jalan Tol untuk Developer Anda. Jadi, untuk Anda yang sedang mendengarkan, baik Anda sedang bersiap untuk rapat strategis atau mungkin seorang tech lead yang pusing dengan onboarding, sesi ini dirancang untuk Anda. Atau Anda sekedar penasaran bagaimana perusahaan raksasa bisa bergerak secepat itu? Tepat. Nah, mari kita mulai dari kekacauan awal tadi. Menurut Anda, mengapa transisi dari DevOps skala kecil ke operasi skala besar ini sangat menyakitkan? Yang paling menarik di sini adalah, kalau kita melihat polanya, ini seperti mencoba merakit pesawat yang sedang terbang. Di awal startup, otonomi itu kekuatan super. Anda ingin engineer bergerak secepat mungkin. Tentu, kita butuh kecepatan. Tapi ketika jumlah engineer menembus angka ratusan, otonomi tanpa standar perlahan berubah menjadi beban kognitif yang melumpuhkan. Nah, beban kognitif. Ini yang jadi akar masalahnya, kan? Betul. Developer yang seharusnya fokus membuat fitur, malah tersesat di hutan infrastruktur. Mereka harus mengingat ratusan konfigurasi EWS, memecahkan masalah routing Kubernetes, atau berdebat soal versi Terraform. Ada satu fakta mengejutkan dari sumber kita soal ini. Soal waktu onboarding? Iya. Butuh waktu 3 minggu hanya untuk onboarding engineer baru. Bayangkan, minggu pertama murni cuma buat setup environment di laptop. Dan minggu kedua? Minggu kedua, mereka belajar 7 cara deploy yang berbeda tadi. Luar biasa. Lalu minggu ketiga, mereka main pingpong tiket Jira ke tim security cuma buat cari akses. Ini pembakaran uang yang gila, kan? Sangat sia-sia. Tapi yang perlu kita sadari di sini adalah DevOps sebenarnya tidak salah. Konsep bangun dan jalankan sendiri itu indah di atas kertas. Tapi kenyataannya? Otonomi penuh tanpa standarisasi adalah resep mutlak untuk kekacauan. Disinilah platform engineering akhirnya lahir. Jadi ini adalah sebuah pergeseran paradigma fundamental ya? Benar. Kita mengubah cara pandang. Dari tim infrastruktur pasif yang cuma melayani tiket, menjadi memandang platform sebagai sebuah produk. Platform sebagai produk? Ini berarti pelanggan dari produk ini adalah developer internal kita sendiri. Tepat sekali. Developer internal diperlakukan sebagai pelanggan premium. Metrik utamanya bukan lagi sekedar server tidak mati, tapi seberapa cepat dan puas mereka bekerja. Oke, mari kita bedah ini. Di sumber kita, ada 5 lapisan ekosistem dari Internal Developer Platform atau IDP. Lapis pertama tentu saja infrastructure layer. Ya, itu fondasinya. Cloud, Kubernetes, modul Terraform. Lalu lapis kedua, CI/CD dan automation. Ini mesin peraknya. Pipeline templates dan pendekatan GitOps ada di sini. Lapis ketiga, observability. Ada Loki, Prometheus, Jaeger. Dan yang ditekankan di sumber, ini visibilitas bawaan, bukan tambahan di akhir. Betul, harus tertanam sejak hari pertama. Lapis keempat, security dan policy. Ada Vault untuk secrets dan Kiverno untuk kebijakan otomatis. Supaya tidak ada kontainer jalan sebagai root secara tidak sengaja. Dan lapis kelima, mahkotanya. Developer portal. Antar muka penggunanya, seperti Spotify Backstage. Nah, bicara soal portal ini, konsep Golden Paths dan Guardrails itu sangat ditekankan. Tapi begini, mengapa ini penting? Bukannya Golden Paths ini, berisiko bikin developer merasa terkekang? Itu kekhawatiran yang wajar. Tapi Golden Paths atau jalan yang dipayungi ini adalah opsi yang direkomendasikan dan didukung penuh. Artinya mereka tidak dipaksa? Tidak. Ini membuat pekerjaan cepat tanpa memaksa. Kalau Anda mau pakai jalan tikus, silakan. Tapi kalau jam 3 pagi, sistem Anda mati, tim platform tidak akan membantu. Ah, otonomi yang bertanggung jawab. Lalu, guardrails? Guardrails atau pagar pengaman itu bukan penjara. Itu pencegah otomatis. Mencegah Anda, tidak sengaja menghapus database production, misalnya. Masuk akal. Dan di dalam Golden Path ini, ada satu hal yang sangat menonjol di teks. Betapa kerennya fitur scaffolding. Ya, itu keajaiban otomatisasi. Bayangkan, developer cukup mengetik IDP CLI Create Service di terminal. Dan boom, struktur folder, Docker file, pipeline, sampai metrik dasar langsung tersedia. Sihir itu memukau. Tapi sihir tidak terjadi begitu saja. Ada tim yang membangunnya. Nah, itu dia pertanyaannya. Siapa yang membangun ini? Bagaimana model tim yang tepat menurut materi yang kita bedah? Secara umum ada 3 model. Internal SaaS, enablement, dan hybrid. Tapi sumber kita sangat merekomendasikan model hybrid. Hybrid? Berarti campuran ya? Siapa saja yang ada di tim itu? Ada tim inti platform, ditambah pendukung dari tim produk yang terjun langsung ke lapangan. Mengapa harus ada orang dari tim produk? Untuk menghindari jebakan membangun platform dari menara gading. Ah, maksudnya membuat sesuatu yang canggih tapi... Tapi mereka sama sekali tidak tahu kebutuhan asli di lapangan. Itu sering terjadi loh. Benar juga. Lalu bagaimana kita tahu kalau platform yang dibangun ini benar-benar berhasil? Apa metriknya? Kita mulai dari DORA metrics. Frekuensi deploy, mean time to recovery, semacam itu ya? Betul. Itu untuk mesinnya. Tapi metrik teknis saja tidak cukup. Kita butuh developer experience atau DevEx metrics. Contohnya seperti waktu onboarding yang 3 minggu tadi. NPS. Platform Net Promoter Score. Tepat. Seberapa besar kemungkinan developer merekomendasikan platform ini ke kolega baru? Kalau angkanya rendah, berarti ada yang salah. Pasti. Dan platform hebat lahir dari mekanisme feedback yang baik. Dialog bukan cuma metrik. Menurut sumber, bagaimana cara membangun dialog ini? Bisa lewat office hours mingguan, survei berkala, dan analisis penggunaan fitur. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik dari pembahasan kita. Peringatan keras dari sumber. Oh, soal kapan harus membangun ini ya? Iya, kalau Anda baru punya 10 atau 20 microservice, jangan bangun ini semua. Setuju. Anda belum butuh platform yang rumit kalau skalanya masih kecil? Terlalu berlebihan ya? Sangat berlebihan, over engineering. Makanya ada strategi adopsi bertahap, jangan bangun semuanya di hari pertama. Peta jalan Strangler Pattern, ya. Mari kita bahas 5 tahapan ini secara metodis. Tahap 1. Standartisasi CI/CD. Ini biasanya di bulan pertama sampai ketiga. Kemenangan cepat. Ya, untuk mendapat kepercayaan developer. Tahap 2. Observabilitas terpusat di bulan ketiga sampai keenam. Ini untuk mencegah insiden yang berlarut-larut, kan? Karena semua orang melihat log yang sama. Betul sekali. Lalu tahap 3, mulai menggunakan modul Infrastructure as Code lewat pull request. Minta database baru cukup lewat PR. Tahap 4, barulah di bulan keenam sampai ke-12, Anda buat developer portal seperti Backstage. Dan tahap 5, yang terakhir. Self-service infrastructure sejati. Ini biasanya butuh waktu 12 bulan lebih. luar biasa, dan sumber kita memberikan satu studi kasus keberhasilan yang sangat inspiratif. Sebuah perusahaan B2B SaaS dengan 80 engineer. Apa hasil dari adopsi bertahap mereka? Dalam setahun, waktu onboarding turun drastis. Dari 3 minggu menjadi hanya 3 hari. Itu penghematan biaya yang sangat besar. Belum lagi, permintaan database yang dulunya butuh 3 hari via tiket keluhan, kini selesai dalam 15 menit lewat self-service. Nah, itu bukti nyata. Tapi kita juga harus ingat prinsip build versus buy. Bangun sendiri atau beli ya? Benar. Jangan pernah bangun sendiri apa yang bisa Anda beli, seperti Datadog atau Circle CI. Kecuali kalau membeli itu ternyata jauh lebih mahal dalam jangka panjang, kan? Iya, tapi untuk sebagian besar, fokuskan energi engineer Anda pada fitur bisnis, bukan bikin sistem monitoring dari nol. Masuk akal. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, pasti ada jebakan. Tentu ada. Anti-patterns. Hal-hal yang harus dihindari kalau tidak mau platform ini hancur. Mari kita analisis kesalahan-kesalahan utama ini. Apa jebakan pertamanya? Membangun terlalu dini tanpa pengguna. Seperti yang kita bahas tadi, bikin menara gading. Jebakan kedua. Platform malah berubah menjadi leher botol. Ah, jadi penghalang, bukan pemberdaya ya? Tim platform malah jadi polisi yang harus menyetujui semua hal. Betul. Lalu yang ketiga, mengabaikan pengalaman developer. DevX yang buruk bikin platform ditinggalkan. Dan yang keempat, pendekatan satu ukuran untuk semua. Memaksakan cara yang sama pada tim data, padahal kebutuhan mereka beda dengan tim web front-end. Dan yang terakhir adalah tool sprawl. Terlalu banyak alat kecil yang malah membingungkan developer. Wow, menyimpulkan semua ini, saya sangat suka analogi brilian dari teks kita. Platform yang hebat itu pada akhirnya tidak terlihat. Seperti aerodinamika pada pesawat ya? Tepat. Developer hanya merasakan kemudahan untuk terbang tinggi. Mereka bisa fokus merilis fitur baru tanpa perlu pusing memikirkan bagaimana sayapnya membelah angin. Rangkuman yang sangat pas. Kesimpulan utama untuk Anda yang mendengarkan adalah developer itu talenta termahal di perusahaan. Setuju. Setiap menit yang mereka habiskan untuk bertarung dengan infrastruktur, itu adalah menit yang dicuri dari inovasi pelanggan. Membuat mereka bahagia dan produktif adalah kunci pertumbuhan bisnis. Benar sekali. Dan untuk menutup diskusi hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah pertanyaan tajam yang mungkin melampaui sumber materi kita. Sesuatu untuk Anda renungkan. Silakan. Saat ini, platform engineering memperlakukan developer manusia sebagai pelanggan yang perlu dilayani dengan antarmuka yang mudah. Ya, semuanya tentang DevX untuk manusia. Namun, dengan kemajuan AI coding agent hari ini, seberapa dekatkah kita dengan masa depan di mana IDP kita tidak lagi dirancang untuk mempermudah manusia? Oh, ini menarik. Melainkan, dioptimalkan agar agen-agen AI ini bisa memprovisioning, melakukan deploy, dan memantau microservices mereka sendiri secara otonom. Semuanya dalam hitungan milidetik. Masa depan di mana mesin melayani mesin ya? Tepat. Apakah platform yang Anda rancang hari ini siap untuk evolusi itu? Sesuatu yang sangat layak untuk dipikirkan. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah menemani sesi penelusuran mendalam kita kali ini. Mengejar efisiensi pengetahuan selalu merupakan investasi waktu yang berharga. Sampai jumpa.